Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala syafi'ina rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa ahdi qalbi ijahin nabi wa sahbihi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar adada kulli harfin kutiba yuktaba lil abidin wa dahar ad-dahirin amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah wa barik lana fi masjidina hadha. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashyu'ana wa tammim taqsirana wala tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina birahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma rizukna tawbah qabla al-maut wa syahada inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami cintai dan kami hormati segenap jamaah Masjid Agung Al-Falah, Bapak Ibu sekalian, khususnya para sesepuh, Pak Haji, Ibu Haji, Masjid Al-Falah, para pengurus masjid, DKM, dan juga yang mendengarkan suara ini dimanapun Anda berada, mendengar radioku juga dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji hadis pada malam ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan saya mohon maaf apabila tidak sopan atau apa istilahnya, enggak beretika, tapi saya rasa penting untuk disampaikan khususnya kita ini Masjid Agung Al-Falah. Yang pertama adalah mohon maaf, kami tadi kan datang terlambat Pak Haji, sehingga pas datang, karena memang di pondok lagi ada tamu, ada dua tamu, jadi datang jamaah sudah bubar tapi lagi berzikir, sehingga kami lihat ada jamaah mendirikan jamaah di belakang, kami berjamaah. Lalu ketika kami rakaat kedua, ada lagi membuat jamaah baru, sehingga dalam satu masjid ada dua jamaah. Ini perlu kami sampaikan, makanya saya mohon maaf kalau menyinggung perasaan, tapi ini perlu. Maka di dalam ajaran kita mazhab Syafi'i, satu masjid dua jamaah itu jamaahnya enggak sah. Wa tafutu fadilatul jamaah wujudu jama'ataini fil masjid al-wahid. Jadi yang termasuk yang membatalkan fadilah berjamaah adalah ada dua jamaah dalam satu masjid. Nah, ini sholatnya tetap sah, tapi dia enggak mendapatkan fadilah berjamaah. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan enggak sah sholatnya. Bahkan ada yang mengatakan tidak sah. Tapi ya udah, kita ambil pendapat ini lebih ringan. Sholatnya sah, hanya saja fadilah berjamaahnya enggak ada. Karena dua jamaah satu masjid. Maka harusnya dalam mazhab kita Imam Syafi'i, satu masjid itu hanya boleh satu jamaah saja, enggak boleh lebih. Misal imam tadi ya, misalnya imam sholat maghrib, enggak boleh di luar buat jamaah lagi. Lo ngapain buat jamaah kalau sudah ada satu jamaah di dalam masjid? Begitu juga kalau masbuk, ada jamaah mendirikan sholat berjamaah maghrib di belakang, maka seharusnya yang datang itu harusnya masuk ikut bareng bergabung sama jamaah itu, bukan membuat jamaah baru lagi. Loh Ustaz, jamaah yang baru ini juga sudah rakaat kedua atau rakaat ketiga, bagaimana? Ya harus ngikut. Nanti jamaah ketiga, nanti begitu imamnya selesai, kita berdiri menyempurnakan. Baru kalau jamaah ini sudah selesai, baru kalau ada jamaah baru datang, baru boleh membuat jamaah baru. Kalau tidak, maka enggak sah fadilah berjamaahnya. Enggak sah. Nah, ini perlu kami sampaikan agar masjid kita ini, Masjid Agung, juga sama-sama menjaga hukum Islam. Jadi fadilah berjamaahnya tidak ada. Sama seperti yang kemarin heboh di GBK. Sholatnya bercampur antara saf laki-laki dan saf perempuan. Ini menjadi polemik di masyarakat, ribut. Nah, bagaimana pendapat, menurut pendapat ulama, tiga madhab, jumhur ulama tiga madhab, kecuali madhab Imam Abu Hanifah, itu madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Maliki, madhab Imam Hambali, mengatakan bahwasanya saf di dalam solat itu, saf perempuan di belakang laki-laki, itu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Bukan wajib, tapi sunnah. Tetapi, kalau misalkan di masjid itu perempuannya bisa di belakang, maka itu menyalahi sunnah. Menghilangkan, apa namanya, menghilangkan fadilah berjamaah. Jadi kalau ada sholat, selama tidak, selama imamnya bukan perempuan, imamnya tetap laki-laki, tapi misalkan di dalam keadaan perempuan ini di depan laki-laki misalkan. Jadi biasanya kan idealnya perempuan itu di belakang laki-laki. Tapi ini perempuan di depan laki-laki. Maka bagaimana? Maka pendapat tiga madhab, sholatnya tidak batal. Hanya saja fadilahnya hilang. Watafutu fadilatul jamaah. Hilang fadilah berjamaahnya. Karena campur baur laki-laki dan perempuan tadi. Kecuali lain halnya kalau misalnya nanti bersentuhan itu lain hal lagi. Maka ada pendapat kecil yang mengatakan, bukan pendapat kecil, pendapat ini bisa dipakai dalam keadaan darurat. Contoh ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kadang Idul Fitri, Idul Adha enggak kebendung. Kalau di sini, saya belum pernah Idul Fitri di sini. Tapi saya di Jami itu kan. Masjid Jami Kesultanan Abdurrahman Pontianak. Itu kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, laki-lakinya di dalam masjid. Perempuannya di mana? Di samping kiri, di lapangan. Maka kadang jamaah laki-laki ramai membludak sampai keluar. Jadi kadang perempuan di lapangan, bisa dibayangkan kan masjid Jami itu. Tapi di belakangnya ada laki-laki. Bahkan sampai sholat di pasar, pasar Senggol itu. Lalu di jembatannya. Lalu sampai di sepit-sepit, di sampan-sampannya juga. Itu kan berarti posisinya di belakang perempuan. Di belakang perempuan. Loh, bagaimana ini? Kalau ada kata orang awam, gak sah dah. Ini kok bisa laki-laki di belakang perempuan? Tidak. Ambil pendapat ini, bahwasanya dalam keadaan darurat, boleh dipakai pendapat ini, perempuan berada di depan laki-laki. Tetapi menghilangkan fadilah berjamaah. Menghilangkan fadilah berjamaah. Karena memang darurat, bagaimana kita mau misalkan, masa perempuan kita suruh ke belakang semua. Tapi sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah, fadilah jamaahnya hilang, tapi dia dapat fadilah lain. Apa fadilah lainnya? Fadilah lainnya yaitu sholat dengan jamaah yang banyak. Karena sholat kalau berjamaah, makin banyak jamaahnya, makin banyak pula, apa namanya, pahalanya. Ini hukumnya sunnah di dalam mengatur sholat. Tapi kalau tidak darurat, seperti masjid ini, kan bisa perempuan belakang tiba-tiba, kata Habib Ali, boleh dicampur, wah haram. Karena enggak darurat. Boleh dipakai dalam keadaan darurat. Misalkan besok Idul Fitri, biasanya perempuan di jalan, ya kan? Mungkin karena jamaah telat ini mau masuk ke masjid sudah susah. Perempuan sudah menutup jalan, mau melangkah juga susah. Jadi sholatnya malah di belakang sana. Loh, perempuan di depan sini Pak Ustaz. Laki-laki, kami gak bisa masuk ke dalam Masjid Agung Al-Fala. Karena jamaah perempuan sudah membludak. Gak bisa lagi kami melanggar masuk nerobos saf. Maka boleh pakai pendapat ini. Sholatnya tetap sah. Tapi kalau yang tadi yang saya sebutkan pertama itu, yaitu tidak boleh mendirikan dua jamaah dalam satu masjid, itu hukumnya wajib. Karena kalau ada dua jamaah satu masjid, maka gak sah dua-duanya. Jamaahnya gak sah. Makanya saya, waduh, dua jamaah ini. Gimana sholat saya ini? Gak sah jamaah saya. Tapi sholatnya sah. Tapi ada pendapat mengatakan gak sah juga sholatnya. Kacau juga kan? Maka kalau bisa, jamaah-jamaah yang ada di sini, misalkan besok, terlambat atau masbuk, cukup buat satu jamaah saja. Tidak boleh dalam satu masjid ada dua jamaah dalam satu masjid. Nama juga sholat berjamaah. Itu dua mukadimah yang kami sampaikan. Lalu yang ketiga yang perlu kami sampaikan juga, karena saya tidak penting, mumpung masih Isra Mi'raj, mumpung masih, sebenarnya sudah lewat, tapi karena pertemuan sebelumnya kan bukan jadwal saya, perlu saya sampaikan sedikit. Ketika Nabi SAW kemarin sudah dijelaskan oleh Ustaz Idrus Romli, juga ada ulama dari Madinah juga, bahwasanya Nabi SAW naik ke langit. Singkat ceritanya seperti itu. Naik ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi udah selesai tentang jamaah. Sekarang masalah baru lagi. Jadi bertemu dengan Allah SWT, lalu mendapat oleh-oleh sholat, lalu Nabi turun ke bumi dan Nabi menyampaikan amanat dari Allah SWT, menyampaikan tentang kewajiban sholat lima waktu. Banyak yang beranggapan ketika Nabi naik ke langit, Allah ada di langit, kata dia. Jadi Allah ada di langit. Allah itu ada di langit. Loh kok bisa? Itu Nabi naik ke langit, Isra Mi'raj. Nabi berarti Allah ada di langit. Nah ini pemahaman keliru. Ini pemahaman yang salah. Jadi perlu kami sampaikan agar semuanya sama-sama memahami. Termasuk saya juga belajar ini. Jadi dalam akidah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Ash'ariyah. Kita ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Ash'ariyah. Mengatakan Allah itu tidak membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan arah. Allah tidak membutuhkan waktu. Buktinya apa? Ada sifat 20. Hafal semua kita. Yang keempat, apa namanya yang keempat? Allah wujud, kidam, bakok. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Mukhalafah, berbeda. Lil hawadis, dengan makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Maksudnya apa? Allah khalik. Kita ini makhluk. Khalik yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Allah berbeda dengan makhluk. Baik ucapannya, sifatnya, pekerjaannya. Semua yang ada di makhluk tidak mungkin sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membutuhkan tempat itu makhluk. Kita ini makhluk, kita butuh tempat. Kita butuh rumah. Masjid ini kita butuh atap. Agar apa? Tempat berlindung dari kepanasan. Tempat berlindung dari hujan, tempat berlindung dari mara bahaya. Karena apa? Karena kita lemah. Allah lemah atau tidak? Allah enggak lemah. Kalau Allah tidak lemah, Allah kuat, Allah enggak butuh tempat. Jadi Allah enggak butuh. Karena yang membutuhkan tempat hanya makhluk. Allah tidak membutuhkan makhluk. Apa? Allah tidak membutuhkan tempat. Lalu yang kedua, logikanya kalau ada yang membutuhkan tempat. Nih, kita butuh tempat, kita butuh rumah. Logikanya, lebih besar orangnya apa tempatnya? Lebih besar tempat. Kita butuh rumah. Lebih besar kita apa rumahnya? Tentu lebih besar rumah. Ya kan? Nah, kalau Allah membutuhkan tempat, berarti lebih besar Allah apa tempat? Kalau ada yang mengatakan Allah membutuhkan tempat, berarti lebih besar tempat daripada Allah. Ini bertentangan dengan akidah kita. Nah, kalau misal pemahaman seperti itu, azannya diganti. Enggak usah Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Loh, kita mengatakan Allah Maha Besar, kita bilang ada yang lebih besar daripada Allah itu tempatnya. Nah, ini keliru. Dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, enggak. Allah zat yang Maha Besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa dibayangkan. Makanya sahabat Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Ma khatara bibalik fallahu mukhalifun bidzalik." Apa yang terlintas di hatimu tentang Allah, maka Allah berbeda. Karena yang terlintas di pikiran kita tentang Allah, Allah Maha Besar. Gimana besarnya ya? Oh, Allah begini gimana? Itu kan makhluk. Kita ciptakan dalam akal kita, kita ciptakan dalam otak kita, berarti yang diciptakan ya makhluk namanya. Allah berbeda. Maka intinya Allah tidak membutuhkan tempat. Loh Ustaz, kalau Allah enggak membutuhkan tempat, ngapain Nabi Muhammad jauh-jauh Isra Mi'raj naik ke langit ketujuh sana? Ya di bumi aja di Mekah, ngapain capek-capek, ngapain repot-repot? Misalkan ada jawaban orang seperti itu. Maka kita katakan Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha, bukan menunjukkan Allah ada di langit ketujuh, bukan. Tapi itu adalah tempatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan tempat Allah, tempat Nabi Muhammad untuk bertemu Allah ada di langit ketujuh. Kenapa? Saking tingginya derajat Nabi Muhammad SAW. Saking tingginya. Karena Nabi Musa itu julukannya Kalamullah. Kalamullah itu yang sering bercakap-cakap dengan Allah. Itu kalam yang berbicara, kalamullah. Suatu hari Nabi Musa pengen bilang, di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Qala rabbi arini anzur ilaika." Kata Musa, "Ya Allah, izinkan aku ingin melihat engkau." Kata Allah, "Qala lan tarani, ya Musa, engkau selamanya tidak bisa melihatku. Tapi karena engkau ngotot pengen melihatku," kata Allah, "walakin anzur ilal jabal." Lihat itu bukit itu. Kata ulama, Al-Jabal di sini adalah Bukit Tursina. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tidak hancur, maka engkau akan melihatku. Loh, katanya Allah ada di langit. Nabi Musa pengen ketemu Allah, ngapain disuruh ke Bukit Tursina? Harusnya Nabi Musa juga naik ke langit dong, sama-sama dengan Nabi Muhammad ceritanya. Kenapa Nabi Musa pengen ketemu Allah? di Bukit Tur Sina. Ini menunjukkan Allah tidak di langit. Maksudnya tempat Allah itu bukan di langit. Lalu Allah ada di mana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hamba Allah bertanya tentang Allah, di mana Allah? Allah dekat. Di mana kita berada, Allah selalu bersama kita. Itu akidah kita. Karena kalau Allah ada di langit, bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain. Apa ayatnya Pak Ustaz? Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah itu selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini kita sekarang berada di mana? Masjid Agung. Masjid Agung Al-Falah. Masjid Agung ini ada di bumi apa di langit? Di bumi. Loh, katanya Allah di langit. Sekarang kita di bumi. Gimana ini? Apa Allah naik turun? Kan bingung kan, bertentangan. Ayat kedua yang insya Allah semuanya hafal. Apa itu? Surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ayat terakhir, wasjud waqtarib. Wasjud dan sujudlah engkau, waqtarib dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam ayat ini, ketika kita sujud itu kita paling dekat dengan Allah. Sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi fi shalah wa huwa sajid. Atau kama qala Nabi. Jadi paling dekatnya seorang hamba kepada Allah itu ketika salat, ketika sujudnya. Itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling dekat ketika sujud. Lah, katanya kita sujud dekat dengan Allah. Ini kita sujudkan di atas sajadah. Katanya Allah ada di langit, kok bisa ada di bawah sajadah? Kan bingung. Maka kata ulama, ini ayat mutasyabihat. Lalu kembali kepada ayat muhkamat, yaitu ayat laisa kamitslihi syai'un. Allahus somad. Allah tempat bergantung. Allah adalah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam cerita Isra Mi'raj harus diluruskan bahwasanya dalam cerita tersebut Nabi Muhammad naik ke langit itu bukan berarti menunjukkan Allah ada di langit, tidak. Tapi Allah dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita. Karena Allah tidak membutuhkan tempat. Lalu ngapain Nabi jauh-jauh naik ke langit ke sana? Karena itu menunjukkan tingginya derajat Nabi Muhammad SAW. Karena kalau Allah ada di langit, tentu Nabi Musa yang pengen Allah, Allah suruh naik ke langit. Itu yang pertama. Yang kedua, juga karena di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam lanjutan ayat tadi apa? Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani, walakin anzur ilal jabali fa istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau bukit itu tidak hancur, kalau bukit itu tetap, maka engkau akan bisa melihatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah Nabi Musa ini ke Bukit Tur Sina untuk melihat Allah. Falamma tajalla rabbuhu, maka tatkala Allah mulai menampakkan zatnya yang mulia, ja'alau harra wa sa'iqa. Nabi Musa pingsan dan bukit itu hancur lebur. Karena tidak kuat melihat zat Allah. Padahal Pak, Nabi Musa itu julukannya Kalamullah. Yang sering bercakap-cakap dengan Allah. Nabi Ibrahim julukannya Khalilullah. Nabi Isa julukannya Ruhullah. Nabi Muhammad julukannya Habibullah. Nabi Musa julukannya Kalamullah. Yang sering bercakap-cakap melihat Allah pingsan. Apa aja kita ini yang baca Quran setahun sekali bulan puasa? Nah, maka di dunia tidak bisa melihat Allah. Maka untuk melihat Allah SWT dengan jelas, Nabi Muhammad harus naik ke Sidratul Muntaha. Dan nanti, apakah kita bisa melihat Allah Pak Ustaz? Bisa. Kapan? Nantilah di surga. Di dunia tidak bisa. Apa dalilnya, apa buktinya kita bisa melihat Allah SWT? Faqala ta'ala wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha. Nazar. Ini dalilnya. Nama Al-Quran. Sering dibaca imam ketika sholat kan? Allahu Akbar. Nanti baca. Wujuhi yawma idin nadirah. Ila rabbiha nadirah. Wujuhi yawma idin alaiha ghabarah. Sampai akhir. Apa artinya? Wujuhi yawma idin nadirah. Pada hari tersebut wajah-wajah orang yang beriman terlihat nadirah. Nadirah itu pakai dhad. Artinya yang berseri-seri. Ustaz, kasih nama anak saya. Namanya anaknya perempuan. Kasih nama Nadhirah. Pakai dot, berseri-seri. Jangan pakai dal. Kalau dal artinya jarang. Nadir jarang. Katakan Nadhirah pakai dot. Yang berseri-seri, yang wajahnya ceria. Kenapa orang-orang yang beriman itu wajahnya berceria? Ila rabbiha Nadhirah. Karena mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melihat Allah senang. Dari lain dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik, al-husna, mereka akan mendapatkan sorga. Wa ziyadah, akan tambahan di sorga. Ziyadah di sini, tambahan di sini maksudnya apa? Kata ulama tafsir, ziyadah adalah melihat Allah. Lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang berbuat baik, al-husna, mereka akan mendapatkan sorga. Wa ziyadah, dan mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mata kita ini termasuk mata yang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat di surga itu banyak, Pak. Mau apa sih ini? Di surga itu ada semua. Ini itu, wah, macam-macam. Mungkin ustaz-ustaz sudah jelaskan. Mau apa? Mau awet muda ada. Bosan dengan wajah seperti ini, ganti dengan David Beckham bisa. Misalkan. Bosan dengan rumah dari kayu, terus. Di dunia dari kayu. Mati pun pakai kayu. Peti mati. Jadi, saya di rumah pengen dindingnya dari emas. Kacanya dari berlian, lantainya dari perak, jannatin tajri min tahtil anhar, lantai bawahnya sungai yang mengalir, ada di dunia. Lantai bawahnya air mengalir. Wah, pengen di surga, ada. Pengen rumah 70 ribu tingkat. 70 ribu tingkat, ada 70 ribu kamar. Satu kamar 70 ribu ranjang, satu ranjang 70 ribu bidadari. Khoyal-khoyalnya anak muda kayak gitu. Itu khoyalnya mereka. Nggak apa-apa, silakan. Mau apa? Mau ayam panggang, ayam potong, ayam macam-macam, ayam geprek, ayam yang daging unta yang tidak pernah kita makan. Minta di surga, datang sendiri, tidak perlu masak. Bisa Pak Ustaz? Bisa. Tapi itu surga kelas ekonomi. Ya, kelas bawah itu mah. Kalau kita naik pesawat ada kelas ekonomi, bisnis kelas, ada eksekutif atau VIP. Rugilah kita ekonomi. Udah di dunia hidup ekonomi, naik kapal ekonomi, pesawat ekonomi, di surga ekonomi. Minta VIP, minta yang apa eksekutif. Maka nikmat VIP di surga apa? Dua. Satu adalah bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW dan orang soleh. Apa artinya nikmat yang luar biasa itu kalau kita enggak bertetangga dengan Nabi Muhammad? Apa artinya nikmat yang hebat itu, macam bidadari apalah, jutaan bidadari, bidadara pun dapat. Tapi enggak ketemu Nabi Muhammad. Enggak nikmat. Lebih baik kita bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Satu kampung dengan sahabat. Satu kampung dengan wali Allah. Satu kampung dengan orang-orang soleh. Satu kampung dengan habaib. Mereka satu kampung dengan Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi yang lain. Kan enak. Itu jadi minta. Ya Allah, kumpulkan aku di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Jangan, ya Allah, berikan aku bidadari surga. Untuk apa? Pasti dapat itu mah. Di surga pasti dapat. Ini yang belum tentu dapat nih. Yang kedua, nikmat yang terbesar di surga yang kedua adalah apa? Bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala itu. Melihat zat Allah itu nikmat yang paling nikmat di surga. Kita makan kue, makan apa? Nasi biryani, nasi kambing. Enak kan? Itu enggak ada apa-apanya dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang kita rasakan di dunia enggak ada apa-apanya dengan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang bisa melihat zat Allah. Ada yang melihat zat Allah setiap saat. Allah menja'alna minhum. Setiap saat bisa melihat Allah. Wah, nikmat. Ada yang cuma sejam sekali. Ada yang hanya satu hari satu kali. Ada yang satu bulan satu kali. Ada yang satu tahun sekali. Ada yang seumur hidup di surga sekali tok melihat Allah. Seumur hidup ada surga. Khalidina fiha. Kekal. Sekali tok melihat. Apa nikmatnya? Ada yang enggak melihat wajah Allah sama sekali. Nauzubillah, nauzubillah. Ada yang enggak melihat zat Allah maksudnya. Maksud saya ada yang tidak melihat zat Allah Subhanahu wa taala sama sekali, bukan wajah. Nauzubillah. Apa enaknya? Ini kelas tinggi, ya. Tapi enggak apa-apa, apa salahnya kita minta? Kelas tinggi. Masa kita udah di dunia melarat, di akhirat pun melarat. Surga tertinggi, surga Aden, surga Firdaus. Tertinggi Firdaus. Surga paling bawah kata ulama Darul Jalal. Tinggi. Bukan berarti masjid Darul Jalal itu jelek, bukan. Nama surga, tapi paling bawah Darul Jalal. Setinggi, surga Firdaus. Ada ulama mengatakan, enggak, surga itu cuma satu. Itu yang tujuh itu cuma nama doang, sinonim. Tapi ada mengatakan, enggak, tujuh itu tingkatannya. Firdaus, Darussalam, paling bawah Darul Jalal, Firdaus, Aden, dan lain sebagainya. Paling tinggi, minta. Allahumma dakhilnil jannata jannati Firdaus. Ya Allah, masukkan aku ke surga ke surga Firdaus. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Ya Allah, masukkan aku ke surga, surga Darussalam. Surga Darussalam itu level 2 apa level 3 atau level 4. Wa Firdaus bilang, Darussalam wa Firdaus. Minta Darussalam yang paling tinggi karena para nabi pasti berkumpul di surga yang paling tinggi. Baik, ini saja. Ini mukaddimah, enggak ada ngaji. Enggak apa-apa ya, Pak Haji ya. Yang penting apa dapat faedah semuanya. Alhamdulillah. Baik, itu saja mungkin 3 yang saya sampaikan pada pertemuan yang mulia ini. Yang paling penting adalah tadi itu, dalam masjid tidak boleh ada 2 jamaah satu masjid. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau Bapak tidak percaya silakan tanya ustaz-ustaz di sini, Ustaz Atha'illah, Ustaz Abdul Muthalib, buka kitab-kitab fikih, memang begitulah hukumnya. Cuman ya itu, ketika kita sampaikan ke awam, kita yang salah. Tak boleh Pak, ini kau macam sok tahu ya. Nah, ini susah ini kayak gini ini. Saya tahu, kita hanya menyampaikan yang di kitab, kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari dari guru-guru kan? Kami. Terakhir sebelum kita akhiri, minta Al-Fatihah sekali untuk gurunda kita yang meninggal. Dulu sampai pernah sampai sini ya Pak Haji ya? Sama Abuya kan? Habib Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Hussein bin Abdullah Segaf. Beliau orang alim, kalau enggak salah pernah di masjid ini. Meninggal kemarin, tapi tadi siang sudah dikebumikan. Beliau meninggal husnul khotimah. Ribuan, ratusan ribu yang mengantar, orang alim, tawadhu, waliullah. Banyak mengatakan beliau wali, juga beliau hafal kitab-kitab, hafal kutubus sam'ah, hafal bahasa-bahasa, luar biasa alim. Maka kita fasihakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan beliau, mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan beliau, mudah-mudahan Allah mudahkan beliau untuk menjawab pertanyaan di alam kuburnya, Allah lapangkan kuburannya, Allah jadikan kuburannya taman daripada taman sorga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan beliau bersama datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita di akhirat nanti juga dikumpulkan bersama beliau juga bersama datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadiniyah Al-Fatihah. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. 1 menit lagi azan Isya pas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amal ibadah kita hari ini khususnya ibadah maghrib dan isya dan iktikaf kita di masjid ini, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Al-Fagir wa Al-Huminkum. Hadani Allah iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.